بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله kita akan mulai pelajaran yang baru yang mempelajari bahasa Arab dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin nadiqin biha. Durusul Lughah Al Arabiyyah li ghairin nadiqin biha, untuk orang-orang yang tidak bertutur dengan bahasa Arab ini. Dan insyaallah kita akan mulai pembahasan pada jilid yang ketiga, Al-Juz Utsalitsu, jilid yang ketiga dari Durusul Lughah Al-Arabiyyah ini, setelah sebelumnya kemarin di waktu yang lalu alhamdulillah selesai pada jilid yang kedua. Sebelum memulai pembahasan, mungkin sekilas kita baca mukaddimah dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun, muqaddimah, pendahuluan. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah Rabb, pencipta, pengatur, pemelihara semesta alam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat dan salam kepada Nabi yang paling mulia, Nabi dan Rasul yang paling mulia, Nabi Yina Muhammadin, yaitu Nabi kita Muhammad, wa ala alihi, dan juga atas terhadap keluarga beliau, wa sahbihi ajma'in, dan kepada para sahabatnya semuanya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan bagi orang yang mengikuti mereka dengan ihsan ila yaumiddin, sampai pada hari pembalasan, hari akhir. Amma ba'du, adapun sesudah itu, fahadha huwa al-juz'u tsalitsu min kitabi durusul lughatil arabiyyati li ghairin nadiqin biha. Inilah dia juz yang ketiga, jilid yang ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin nadiqin biha, wa huwa laisa kitabu nahwin fahasiba, dan dia, kitab ini, bukanlah kitab nahwu, bukanlah sekedar kitab nahwu, bukanlah kitab nahwu saja. Innama huwa kitabun syamilun li ta'limil lughatil arabiyyati, hanyalah kitab tersebut adalah kitab yang syamil, yang mencakup, yang melingkupi, yang mencakup semuanya. Li ta'limil lughatil arabiyyati, untuk mengajarkan bahasa Arab. Untuk mengajarkan bahasa Arab, binahwiha wa sarfiha wa mufradatiha wa jawanibiha al-ukhra, pada pembahasan atau pada bagian nahwunya, pada bagian sarafnya, pada mufradat atau kata-kata yang ada padanya pada bahasa Arab, dan sisi-sisi yang lainnya dari bahasa Arab ini. Jadi tidak sekedar ilmu nahwu, ataupun juga tidak sekedar ilmu sharaf, tapi juga yang lainnya, mufradatnya ataupun sisi-sisi yang lain yang melengkapi pada nahwu dan sharaf tersebut. فينبغي أن يعني بهذه الجوانب كلها عند الشرح. Maka semestinya untuk memperhatikan pada semua sisi-sisi ini عند الشرح ketika menjelaskan ya, pelajaran yang ada dalam kitab ini. ونرى أن يراعي المعلم الأمور الآتية, dan kami melihat, kami memandang ya, bahwasanya seorang pengajar ini memperhatikan perkara-perkara berikut ini, inda tadarisi hadzal kitabi, ketika mengajarkan kitab ini. Awalan yang pertama, yumahidu lil masailir ra'isati al-waridati fid darsi min ghairin nadari fil kitabi. Ya, mendahulukan ya, yumahidu tamhid, ya, mendahulukan atau mengenalkan pada permasalahan-permasalahan yang pokok yang ada dalam kitab, yang ada dalam pelajaran ini, ya, tanpa memandang, tanpa melihat pada kitab ini. Sanian yang kedua, yaqra'ud darsa, ya, pengajar ya, ini membaca pelajarannya. Wa fi asna'il qira'ati yushiru ilal masail allati sabaqa an syarahaha, dan ketika membaca tersebut ya, maka beliau ya, muallim atau mudarris ini menunjukkan pada permasalahan-permasalahan yang telah dulu penjelasannya, permasalahan-permasalahan yang sudah dijelaskan pada sebelumnya pada pembahasan terdahulu. Wa yashrahul masail al-far'iyyata allati lam yataqarraq ilaiha fit tamhidi, dan menjelaskan masalah-masalah far'i, masalah-masalah yang cabang yang tidak terdapat, yang tidak terdapat pada tamhid, pada pendahuluan. Wa yuwajjihu ila thullabi as'ilatan litta'akkudi min fahmihim hadhihi al-masailah, dan mudarris atau muallim mengajar ini menunjukkan ya, menyampaikan pada para pelajar pertanyaan-pertanyaan ya, litta'akkud, untuk menguatkan, untuk memantapkan, untuk mengokohkan pemahaman mereka terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Salitan yang ketiga, yaqumu majmu'atin minatullabi bitamsilid darsi, ya, mengadakan ya, mudarris atau mu'allim ini mengadakan pengumpulan atau perkumpulan para pelajar untuk menjelaskan pelajaran ini. Rabian yang keempat, yashtariku thullabu fi halli jami'i tamarini syafawiyan, ya, para siswa ini bersama-sama menguraikan semua latihan-latihan yang ada syafawiyan secara lisan. Wa yuhillunaha tahririyan kharijal fasli, dan mereka menelitinya, menganalisisnya, memeriksanya ya, tahririyan, secara bebas, artinya di kharijal fasli, di luar kelas, dan mereka kemudian dengan bebas, artinya tidak secara lisan tapi dengan kemampuan mereka ini menganalisis, memeriksa ya, menulis ya, latihan-latihan tersebut kharijal fasli, di luar kelas ini. Jadi ketika dalam kelas dikerjakan atau dibahas tamarin tersebut secara lisan, adapun di luar kelas mereka bisa menulisnya atau memeriksanya ya, tadi di luar kelas ya. Baik. Wallahu nas'alu an yuwaffiqana jami'an li khidmati dinihi wa lughati kitabihi, dan Allah lah ya, kita meminta, hanya kepada Allah lah kita meminta untuk supaya Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk melayani agamanya dan bahasa dari kitabnya. Li khidmati dinihi, untuk melayani agamanya, walughati kitabihi, dan melayani bahasa dari kitabnya. Kitabullah. Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini ditulis di kota Madinah, Madinah atau kotanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada bulan Muharram. Ini ya disusun oleh Fuad Abdul Rahim Asy-Syaikh Fuad Abdul Rahim. Ini pendahuluan dari jilid yang ketiga dari kitab ini. Sebagai gambaran untuk mempelajari kitab ini. Yang berikutnya kita langsung pada pembahasan dari kitab ini, jilid yang ketiga. Ad-Darsul Awwalu, pelajaran yang pertama. Al-I'rabu wal-bina'u, i'rab dan bina. I'rab dan bina. Yang akan dijelaskan masing-masingnya. Al-hamzatu hamzah, atau yang A. Fil asma'i, pada isim-isim. Maksudnya apa? Al-i'rabu wal-bina'u fil asma'i, i'rab dan bina pada isim, pada isim-isim. Al-ismu imma mu'rabun wa imma mabniyun. Isim itu ada yang mu'rab dan ada pula yang mabni. Ya, imma di sini fungsinya untuk takhir atau yang semisalnya, ya, ada kalanya. Ya, terkadang bisa diartikan ada kalanya mu'rab dan ada kalanya mabni, atau mungkin mu'rab, mungkin mabni. Ya, jadi ini makna dari imma seperti itu. Ya, alismu imma mu'rabun wa imma mabniyun. Isim itu ada yang mu'rab dan ada pula yang mabni. Fal mu'rabu ma taghayyara akhiruhu bi sababi al-amili. Yang dimaksud mu'rab apa? Di sini dijelaskan. Fal mu'rabu ma taghayyara akhiruhu bi sababi al-amili. Yakni isim yang keadaan akhirnya berubah. Ya, taghayyara akhiruhu, keadaan akhirnya itu berubah. Bisa mengalami perubahan. Bi sababil amili, dengan sebab amil. Ini pengertian isim mu'rab. Isim yang keadaan huruf akhirnya bisa mengalami perubahan dengan sebab amil. Adanya amil. Ya, amil apa? Yang dimaksud dengan amil itu sesuatu yang mempengaruhi. Ya, sesuatu yang mempengaruhi perubahan tersebut. Ini. Jadi karena ada amil, ada sesuatu yang mempengaruhi, maka keadaan isim itu berubah. Nah, isim yang semacam ini disebut dengan isim mu'rab. Nahwu, contoh. Ja'al mudarrisu. Ya, guru itu datang. Sang guru datang. Al mudarrisu. Perhatikan. Akhiruhu, keadaan huruf akhirnya. Keadaan akhirnya. Al-mudarrisu, dengan harakat dhammah. Ya, huruf akhirnya berharakat dhammah. Maka di sini dikatakan keadaan yang dhammah tersebut, ya, isim ini dikatakan marfu'un marfu'. Ya. Jadi keadaan akhir dari isim yang berharakat dhammah, maka dikatakan isim tersebut marfu', ya, marfu'an. Ini. Kalimat yang kedua. Sa'altul mudarrisa. Saya bertanya kepada sang guru. Saya bertanya kepada pak guru itu. Atau saya bertanya kepada sang guru. Nah, di sini al-mudarrisa, keadaan huruf akhirnya berharakat fathah. Berbeda dengan yang pertama tadi. Ya, tadi dhammah. Yang kedua, ini fathah. Jadi berubah keadaan akhirnya. Yang tadi berharakat dhammah, yang ini kalimat kedua dia berharakat fathah. Jadi berubah. Dan yang fathah ini keadaan isim yang huruf akhirnya berharakat fathah, di sini disebut mansubun mansub. Ya. Kenapa berubah? Karena keadaan ataupun kedudukan isim tersebut dalam kalimat berbeda atau berubah. Jadi perubahan tersebut ada sebabnya, ada amilnya, sesuatu yang mempengaruhi tadi. Tidak serta-merta atau tidak asal berubah, tidak. Tetapi ada sebabnya. Perhatikan kalimat yang ketiga untuk melengkapi. Salamtu alal mudarrisi. Saya mengucapkan salam kepada sang guru. Alal mudarrisi. Pada al-mudarrisi, isim yang sama pada kalimat-kalimat sebelumnya. Hanya saja keadaan akhirnya berbeda, berubah lagi. Tadi dhammah, kemudian fathah. Pada kalimat yang ketiga, al-mudarrisi, keadaan akhirnya kasrah. Al-mudarrisi, berubah lagi dengan kasrah. Dan keadaan isim yang berharakat kasrah pada huruf akhir ini disebut dengan keadaan atau disebut dengan isim majrur, majruran, majrur. Ini. Jadi ini isim yang mu'rab seperti ini bisa mengalami perubahan keadaan akhir dengan sebab amil, dengan sebab adanya amil, sesuatu yang mempengaruhi. Pengaruh tersebut bisa terkait dengan kedudukannya dalam kalimat atau fungsinya dalam kalimat, atau ada kata lain yang mendahului dari isim tersebut. Ya, seperti yang pertama tadi, ja'al mudarrisu. Al-mudarrisu ini sebagai fa'il. Ya, guru itu datang. Ya, ini fa'il. Maka dia marfu'. Ya, kemudian sa'altul mudarrisa, al-mudarrisa di sini sebagai maf'ul bih. Ya, saya bertanya pada sang guru. Ini dia maf'ul bih, al-mudarrisa. Karena dia sebagai maf'ul bih, maka menjadi mansub. Kemudian salamtu 'alal mudarrisi, ada 'ala, ada huruf jar yang mendahuluinya. Maka al-mudarrisi menjadi majrur. Jadi inilah amilnya, sesuatu yang mempengaruhi sebagai fa'il ataukah sebagai maf'ul bih atau didahului oleh huruf jar atau mungkin yang lainnya. Inilah amil, sesuatu yang mempengaruhi yang menyebabkan keadaan akhir dari isim itu berubah. Ini isim mu'rab mengalami perubahan pada keadaan akhirnya dengan sebab adanya amil. Wal mabniyu, yang berikutnya jenis isim yang kedua yaitu isim mabni. Pengertiannya apa? Wal mabniyu ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil amili. Ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil amili. Isim yang tidak mengalami perubahan keadaan akhir. Isim yang keadaan huruf akhirnya tidak berubah, tidak mengalami perubahan bisababil amili, dengan sebab adanya amil. Jadi adanya amil seperti tadi itu tidak mengakibatkan isim itu berubah keadaan akhirnya. Jadi keadaan akhir dari isim itu tetap tidak berubah. Walaupun tadi ada amil, ada sesuatu yang semestinya mempengaruhi, tetapi ternyata isim tersebut tidak berubah. Ini yang disebut dengan mabni. Nahu contohnya, ja'a ha'ula'i. Nah, ini atau mereka ini datang, haulai, isim isyarah untuk jamak yang aqil, ya, mudzakkar, jamak mudzakkar ataupun muannas yang aqil. Jadi mereka ini, ya, bisa diartikan seperti itu. Asalnya hanya ini, tetapi untuk menunjukkan jamak, ya, diartikan tadi, jaa haulai, mereka ini datang, ya, haulai, di sini sebagai fa'il seperti al-mudarrisu tadi, tetapi keadaan akhirnya dia dengan kasrah, haula'i. Isim isyarah ini berakhiran kasrah. Dia tetap demikian walaupun di sini sebagai fa'il. tidak kemudian menjadi dhamma seperti al-mudarrisu, tidak menjadi haula'u, tidak, tetap dengan kasrahnya haula'i. Ya. Dan dikatakan karena dia sebagai fa'il, ya, dan keadaannya tetap tidak berubah, maka yang demikian dikatakan fi mahalli raf'in, pada mahal atau pada tempat rafa', yakni dia sebagai fa'il tadi. Adapun lafadznya tetap, tapi berada pada mahal, pada kedudukan rafa'. Ini kalimat yang kedua, sa'altu haula'i. Nah, di sini tampak keadaannya tetap tidak berubah. Saya bertanya pada mereka ini, haula'i pada kalimat yang kedua sebagai maf'ul bih, seperti contoh yang sebelumnya tadi al-mudarrisa sebagai maf'ul bih. Tetapi untuk haula'i dia tetap keadaan akhirnya tidak berubah. Sebagai fa'il tadi dibaca ja'a haula'i, sebagai maf'ul bih juga sama, sa'altu haula'i, keadaan akhirnya tetap, walaupun amilnya berbeda, walaupun kedudukannya, keadaannya berbeda, tetapi lafadznya tetap haula'i dengan kasrah pada huruf akhir ini. Dan di sini karena sebagai maf'ul bih dan keadaannya tetap tidak berubah, maka dia dikatakan fi mahalli nasbin, pada mahal nasab, pada tempat atau kedudukan nasab, karena sebagai maf'ul bih tadi. Ya. Contoh yang ketiga, salamtu ala haula'i, saya mengucapkan salam pada mereka ini. Ala haula'i, ada huruf syar yaitu ala mendahului isim isyarah tersebut, haula'i. Ya. Keadaannya bagaimana? Dia tetap dengan kasrahnya. Kasrahnya dia karena memang keadaannya kasrah, bukan karena ada ala, bukan karena ada huruf jar ini, tetapi karena memang dia kasrah. Itu ditunjukkan pada contoh-contoh yang sebelumnya tadi. Ya. Ketika rafa' haula'i, ketika nasab haula'i, ketika jar juga tetap haula'i, tidak berubah. Jadi kasrahnya memang karena dia lafadznya tetap dengan kasrah tersebut. Ada huruf jar ala, ya tetap dengan kasrahnya, tidak terpengaruh oleh ala tersebut. Dan kemudian dia dikatakan fi mahal rijarin, pada mahal jar, pada tempat jar, karena didahului oleh huruf jar ini. Jadi ini pengertian dari isim yang mabni, isim mabni, isim yang tidak mengalami perubahan keadaan huruf akhirnya dengan sebab adanya amil, jadi tetap keadaannya. Nah, kemudian tadi perhatikan ada perbedaan istilah antara isim yang mu'rab dengan isim yang mabni. Kalau isim yang mu'rab tadi dikatakan marfu', mansub, ya, majrur ini. Adapun pada isim yang mabni dikatakan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Ini perbedaan istilah yang digunakan pada dua keadaan isim ini, untuk membedakan mana isim itu mu'rab dan mana pula isim yang mabni. Baik. Ya. Walaupun atau tadi kedudukannya sama, sama-sama sebagai fa'il pada contoh yang pertama dari yang mu'rab maupun yang mabni, sama-sama sebagai maf'ul bih pada kalimat yang kedua pada isim yang mu'rab maupun isim yang mabni, ataupun sama-sama didahului oleh huruf jar, didahului oleh ala pada contoh kalimat yang ketiga dari isim yang mu'rab maupun yang mabni, tapi karena berbeda keadaannya, yang satu mu'rab yang satu mabni, maka berbeda pula istilahnya untuk membedakan keduanya. Ini. Nah, di sini disebutkan isim mu'rab, isim mabni. Ya. Lalu judul yang disebutkan tadi apa? Al-i'rabu wal bina. I'rab dan bina. Lalu apa bedanya antara i'rab dengan mu'rab? Dan apa bedanya bina dengan mabni? Ya. Jadi kalau isim itu disebutkan di sini isim mu'rab, isim mabni. Maksudnya apa? isim yang mengalami i'rab dan isim yang mengalami bina. Ya. Jadi pengertian dari i'rab berarti apa? Al-i'rabu itu at-taghayyur. Jadi i'rab itu perubahan. Ya. Adapun al-bina ini lawannya, yaitu dia keadaan yang tetap. Jadi, pengertian dari i'rab, jadi untuk i'rabnya sendiri adalah perubahan yang terjadi pada akhir kata dengan sebab amil. Jadi perubahannya, ya, perubahan yang terjadi itu yang disebut dengan i'rab atau taghayyur tadi. Kemudian kalau bina itu keadaan yang tetap pada akhir kata dengan adanya amil yang mendahulunya. Jadi itu keadaannya, i'rab dan bina. Nah, kemudian isim yang mengalami i'rab disebut isim mu'rab, dan isim yang mengalami bina disebut dengan isim mabni. Ini ya. Jadi itu membedakan i'rab dan bina itu keadaannya, adapun mu'rab dan mabni itu isim yang mengalami keadaan tersebut. Ini. Berikutnya kita tambah sedikit. Al-mu'rabu wal-mabniyu minal asma'i. Isim-isim yang mu'rab dan yang mabni. Ya. Kalau arti secara harfiah ya, yang mu'rab dan yang mabni dari isim-isim. Al-mu'rabu wal-mabniyu minal asma'i. Yang mu'rab dan yang mabni yang berupa isim. Atau maksudnya apa? Isim-isim yang mu'rab dan yang mabni. Al-asma'u kulluha mu'rabatun. Ya. Isim-isim itu semuanya mu'rab. Ya. Isim-isim itu semuanya mu'rab. Nah, ini dulu. Jadi, dari ini kita bisa mengetahui setiap kata dalam bahasa Arab kalau dia termasuk isim. Ya, ingat ya, ada isim, ada fi'il, dan ada harf. Nah, kalau dia termasuk isim, maka pakai atau perhatikan kaidah ini. Isim-isim itu semuanya mu'rab. Jadi, kalau dia isim, maka anggap dulu. Ini adalah mu'rab. Ya, sebagai langkah awal. Jadi, semua isim itu mu'rab. Kemudian apa? Ada catatannya, ada tambahan keterangannya. Ma'adal fi'atil atiyati. Selain dari kelompok-kelompok berikut ini, ma'ada selain kecuali kelompok-kelompok berikut ini, al-fi'atil-atiyati, ya, kelompok-kelompok berikut ini. Ya, jadi semua isim itu mu'rab kecuali beberapa kelompok berikut ini. Jadi yang termasuk kelompok-kelompok berikut ini itu yang mabni. Adapun yang tidak termasuk dari kelompok-kelompok ini, maka dia mu'rab. Ini. Apa saja kelompok tersebut atau isim-isim yang mabni? Awalan yang pertama, ad-dhamairu, dhamir. Ya, dhamir, dhamir, ad-dhamair jamak dari dhamir. Ya, berarti apa? Dhamir itu mabni. Ya. Dhamir itu mabni. Karena dia tadi tidak termasuk isim yang mu'rab, berarti dia mabni. Jadi yang disebutkan di sini adalah isim-isim yang mabni. Yang pertama ini, ad-dhamairu, dhamir, dhamir. Mithlu, contoh, huwa, hum, anta, antum, ana, zahabtu, atau zahabta, atau zahabti. Kemudian qalu, ini zahabtu, bomir ta, kemudian qalu, bomir wawu. Ya. Ini bomir. Termasuk isim yang mabni. Jadi tetap bentuknya, lafadznya. Huruf akhirnya tetap. Sesuai dengan lafadz tersebut. Hum, ya tetap hum. Huwa, tetap huwa. Tidak akan menjadi huwu atau huwi. Seperti itu. Ana, ya ana. Tidak anu, tidak ani. Tetap ana. Ya. Tetap keadaan akhirnya. Ini hadhihi dhamair raf'i. Di sini disebutkan ini adalah dhamir dhamir rafa. Jadi huwa hum, kemudian tadi dhamir ta, dhamir wawu, yang disebutkan di sini adalah dhamir rafa. Artinya dhamir yang berada pada kedudukan rafa. Mungkin sebagai mubtada atau mungkin sebagai fa'il. Ini atau naibu fa'il. Ini. Kemudian contoh dhamir yang berikutnya, ra'aituhu as'aluka borobani, pada dhamir ha, ra'aituhu haknya, as'aluka kaf, dhamir kaf, borobani dhamir ya, ini dhamir dan dia mabni, tetap keadaannya dengan seperti itu, tidak berubah. Dan ini hadihi dhamairun nasbi, ini adalah dhamir dhamir nasab, artinya dia berada pada mahal nasab, yaitu sebagai maf'ul bih. Dari contoh-contoh ini, ra'aituhu, aku melihatnya, as'aluka, aku bertanya padamu, borobani, dia memukul saya, ini sebagai maf'ul bih. Berarti dia pada mahal nasab, maka disebut dengan dhamirun nasbi atau dhamirun nasbi, dhamir dhamir nasab. Contoh yang berikutnya, kitabuhu, memerha, daftaruha, bomirha, ismuka, bomirkaf, alaiha, bomirha, kemudian lana, bomirna, ini bomir-bomir sebagai mudhaf ilaih. Dari contoh-contoh ini, ya, kitabu mudhaf, bomirhanya mudhaf ilaih, daftaruha, daftarun mudhaf, bomirha, mudhaf ilaih. Atau bomir tersebut didahului oleh huruf jar, seperti pada alaiha, ala huruf jar, kemudian bomir ha, kemudian lana, lan huruf jar, kemudian diikuti bomir na. Jadi bomir-bomir ini pada mahal jar, pada tempat atau kedudukan jar, sebagai mudhaf ilaih atau didahului oleh huruf jar. Maka ini disebut dengan boma irul jari. Hadihi boma irul jari, ini adalah bomir-bomir jar, ya, karena berada pada mahal jar. Dan ini juga termasuk yang mabni. Jadi semua bomir, tidak ada pengecualian pada bomir. Semua bomir secara mutlak, ini termasuk isem yang mabni. Bomir termasuk isem, dan isem termasuk pula isem yang mabni. Yang pertama. Sanian yang kedua, asma'ul isyarati, isem-isem isyarah, isem mabni yang kedua. Jadi yang selain dari yang mu'rab, berarti isem yang mabni yang kedua adalah isem isyarah. Apa? Mithlu contohnya hadza, ini, hadhihi, ini untuk mu'annas, zalika, itu, ulaika, mereka itu. Jadi ini isem isyarah, isem yang digunakan untuk menunjuk sesuatu, ya, dengan perantaraan indrawi, dengan telunjuk atau dengan tangan atau yang semisalnya. Ini termasuk isim yang mabni. Ya, hadza, ya, tetap dengan hadza. Hadhihi tetap dengan kasrahnya. Tidak akan menjadi hadhihu atau hadhiha, tidak akan. Tetap seperti itu lafadznya, tidak berubah walaupun nanti kedudukannya atau tempatnya berubah-ubah atau ada amil yang berbeda-beda, maka lafadznya tetap. Hadza, hadhihi, zalika, ulaika, dan yang semisalnya. Ya, kemudian disebutkan ada keterangan hadzani wa hadzani mu'rabani. Ya. Nah, di sini dhamir lafzu minkum. Ini isim isyarah untuk tasniyah atau musanna, untuk menunjukkan jumlah dua. Hadzani, ini untuk dua orang laki-laki. Hatani, ini untuk dua orang atau dua sesuatu yang mu'annas, yang perempuan. Nah, di sini isim isyarah untuk tasniyah. Mu'rabani, keduanya mu'rab, bisa berubah. Ya, artinya apa? Ya, keadaan akhirnya bisa berubah sesuai dengan mahalnya, sesuai dengan kedudukannya. Ketika marfu' hadzani, hatani dengan alif yang sebelum akhir itu, ya, hadzani, hatani. Nanti ketika mansub atau ketika majrur, ya, alifnya berubah menjadi huruf ya, menjadi hadzaini, hataini. Ini berubah untuk yang tasniyah. Jadi isim isyarah termasuk isim yang membeli, yakni yang untuk mufrad atau ifrad dan untuk jamak. Adapun untuk tasniyah di sini termasuk mu'rab. Ya. Ini yang digunakan dalam kitab ini. Karena di sana ada pembahasan tentang hal ini, tetapi yang digunakan di sini isim isyarah untuk tasniyah ini mu'rab, ya. Dan untuk memudahkan kita pakai yang ini dulu, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, salisan yang ketiga, al-asma'ul mausulatu isim-isim mausul. Ya, isim mausul. Apa? Mislu contohnya allazi, allati, allazina. Ini yang disebut dengan isim mausul. Isim yang digunakan untuk menunjuk atau untuk menyebutkan atau menjelaskan sesuatu dengan perantaraan atau dengan menyebutkan kalimat sesudahnya. Nanti disertai dengan silah mausul, kalimat yang menyertai isim mausul. Ini. Jadi allazi, allati, allazina, ini isim mausul, termasuk isim yang mabni. Tetap lafadznya tetap keadaan akhirnya seperti itu, tidak berubah. Nah, kecuali di sini ada keterangan allazani wallatani mu'rabani. Isim mausul untuk tasniyah untuk dua, untuk jumlah dua ini mu'rab, yaitu allazani, allatani. Marfu'nya dengan alif seperti ini, kemudian mansub ataupun majrur itu nanti dengan ya, berubah menjadi huruf ya, menjadi allazaini, allataini. Ini untuk yang tasniyah mu'rab. Adapun yang lainnya, yaitu yang mufrad dan jamak, ini termasuk yang mabni. Rabi'an yang keempat, isim mabni yang keempat, asma'ul istifhami. Asma'ul istifhami, isim-isim istifham, isim-isim yang digunakan untuk istifham, untuk bertanya, menanyakan sesuatu, ya, ini, meminta penjelasan. Mislu contoh, man, aina, ma, mata, kaifa, yang digunakan untuk tadi, untuk bertanya, untuk menanyakan sesuatu sesuai dengan lafal-lafal tersebut. Nah, ini isim-isim istifham, ini termasuk isim yang mabni. Tetap keadaan akhirnya tidak berubah. Man, ya tetap dengan sukun pada akhirnya. Ya, aina, tetap dengan fathah pada huruf akhirnya. Misalnya ada min yang mendahulunya, min aina, dari mana? Tetap min aina, ya, tetap dengan fathah pada akhirnya. Tidak akan berubah menjadi kasrah min aini, tidak, tetap dengan fathahnya min aina. Min man, dari siapa, ya tetap dengan sukunnya man, min man atau min man, ya dari siapakah ini. Walaupun ada min, ada huruf jar yang mendahului, maka dia tetap dengan sukunnya. Ini isim istifham, termasuk yang mabni, tetap. Yang berikutnya, khamisan yang kelima, isim mabni yang kelima, ba'dud dhurufi, sebagian dzaraf. Ya, sebelumnya alaikum, tadi isim istifham disebutkan seperti ini, tidak ada keterangan, berarti ini berlaku untuk semuanya atau hampir semuanya. Ya, termasuk yang mabni. Karena nanti ada satu isim istifham yang mu'rab, yaitu ayun, itu mu'rab. Jadi hanya satu yang mu'rab, ayun, untuk isim istifham. Adapun yang lainnya itu mabni. Ya, sebagai tambahan, ya. Baik. Yang berikutnya tadi, yang kelima, ba'dud dhurufi, sebagian dzaraf. Ya. Perhatikan, ba'du, sebagian. Berarti apa? Tidak semuanya. Tidak semua dari dzaraf, tapi hanya sebagian saja. Ya, berarti nanti yang semacam ini harus dihafalkan. Ya, mana saja dzaraf yang mabni dan mana yang mu'rab. Ya, nanti ada pembahasan lebih rinci insyaallah di lain waktu. Ini. Jadi ba'du dzurufi, sebagian dzaraf, ini termasuk isim yang mabni. Mislu, contohnya apa saja? Idza, al-ana, haitsu, amsi. Ini dzaraf-dzaraf yang mabni. Idza, ya, mabninya dengan sukun, ya, pada alifnya itu sukun, ya. Idza, ketika, jika, ya, artinya itu. Kemudian al-ana, sekarang, ini mabni dengan fathah pada huruf akhir, ya. Kemudian haitsu, dimanapun, ini mabni dengan dhammah pada huruf akhir. Kemudian amsi, kemarin, ini mabni dengan kasrah pada huruf akhir, ya, tetap dengan keadaan akhir yang seperti itu, tidak akan berubah, ya. Ini pada sebagian dzaraf seperti ini, ya. Nanti ini dihafalkan, ini dzaraf yang mabni, ya, karena nanti ada dzaraf yang mu'rab yang bisa berubah nanti di lain waktu insyaallah penjelasannya. Yang berikutnya, sadisan yang keenam, asmaul af'ali, ism fi'al, ism-ism fi'al, ism fi'al. Apa maksudnya? Itu contohnya dulu, mislu, contohnya amin, ya. Kemudian uffin, ahi, ini ism fi'al, ya. Jadi yang dimaksud dengan ism fi'al, ism yang bermakna fi'al. Jadi lafadznya adalah lafadz ism. Secara lafadz dia termasuk ism, tetapi secara makna dia bermakna fi'al, ya. Maka disebut dengan ism fi'al. Amin, ini lafadznya ism, tetapi maknanya apa? Ism, yaitu bermakna istajib, istajib, ijabailah, kabulkanlah. Ini makna dari amin, istajib, ya, kabulkanlah, ya, kan maknanya makna fi'al, fi'al amr, ya, memohon supaya dikabulkan, meminta supaya dikabulkan, ya, istajib. Ini itu fi'il, tetapi digunakan bentuk lafaz ism, yaitu amin. Maka disebut dengan ism fi'il. Kemudian uffin, ini lafaznya ism, bentuk lafaz ism uffin dengan adanya tanwin. Ini salah satu cirinya ism dengan tanwin. Tetapi maknanya apa? Adalah makna fi'il. Uffin ini bermakna atadajjaru, ya, atadajjaru, aku menghardik, aku membentak, ya. Ini atadajjaru, ini makna dari uffin, yaitu menghardik, aku menghardik, aku membentak. Ini perkata yang kasar. Ini uffin, isim, termasuk isim fi'il. Ahi, ini juga, ini bermakna atau mengaduh, mengaduh kesakitan. Yang jelas dia ism fi'al. Jadi secara lafaz ism tetapi bermakna fi'al. Ya, atawajja'u, ya. Ahi ini bermakna atawajja'u, ya, mengaduh kesakitan. Ini. Jadi ism fi'al ini termasuk ism yang mabni. Tetap keadaan akhirnya seperti itu, tidak berubah. Sabian yang ketujuh, al-a'dadul murakkabatu, bilangan-bilangan murakkab. Adat atau bilangan murakkab termasuk isim yang mabni. Apa yang dimaksud adat atau adat murakkab? Mislu, contohnya ahada asyara, 11, tis'ata asyara, 19, as-salisa asyara, yang ke-13. Jadi inilah yang dimaksud dengan adat murakkab, bilangan yang murakkab yang tersusun dari dua lafaz yang kemudian dijadikan satu. Ada dua bagian, bagian pertama dan bagian kedua. Ahada, tis'ata, as-salisa, dari contoh-contoh ini bagian yang pertama. Kemudian asyara ataupun mu'anafnya asyrata, itu bagian yang kedua. Kemudian dirangkai jadi satu bentuk seperti ini. Ahada asyara, ya, sampai dengan tis'ata asyara. Ya, dulu sudah pernah dibahas pada jilid yang kedua, nanti dimurojaah kembali. Nah, adat murakkab ini termasuk isim yang mabni. Baik pada adat yang asli, ahada asyara, tis'ata asyara, maupun pada adat yang tartibi, yang urutan. Seperti contoh itu as-salisa asyara, yang ke-13. Kan menunjukkan tertibi urutan ke-13. Kalau ahada asyara 11, jumlahnya 11. Tis'ata asyara jumlahnya 19. Bilangan asli menunjukkan jumlah. Kalau as-salisa asyara yang ke-13 menunjukkan urutan atau disebut adat tertibi. Jadi baik yang asli maupun yang tertibi semuanya mabni pada adat murakkabah atau pada adat murakkab, bilangan murakkab ini. Jadi 11 sampai 19 ya, kalau dalam bahasa Indonesia 11 sampai 19 ini. Nah di sini ada catatannya untuk ini. Al-juz'ul awwalu min ifna asyara mu'rabun. Adapun bagian yang pertama dari bilangan ifna asyara, ini kan termasuk adat murakkab ya, ifna asyara ini termasuk adat murakkab, tetapi apa di sini? Bagian yang pertama dari ifna asyara itu mu'rabun mu'rab, yaitu pada lafaz ifna, ini mu'rab. Karena tadi disebutkan al-juz'ul awwal, bagian yang pertama, yaitu pada lafaz ifna. Kalau asyara itu al-juz'u tsani, bagian yang kedua. Ya, karena murakkab tadi ada dua bagian ya, ini. Jadi bagian yang pertama pada ifna asyara ini mu'rab. Ya, pada lafaz ifna ini yang mu'rab dengan i'rab musanna. Nahwu contoh, yadrusu fil fasli ifna asyara taliban. Ya, 12 murid belajar di kelas ini. Ifna di sini sebagai fa'il. Maka dia marfo dengan tanda alif ifna. Pada kalimat yang kedua, ra'aitu ifnai asyara taliban, saya melihat 12 murid, 12 pelajar. Ifnai di sini sebagai maf'ul bih, maka dia mansub dengan tanda al, dengan tanda ya. Ya, mansub dengan tanda huruf ya, ifnai asyara. Hadza ta'amu lisnai asyara taliban, makanan ini untuk 12 pelajar. Li isnai, lisnai ada lam huruf jar mendahului isnai, maka isnai menjadi majrur dengan tanda huruf ya. Jadi ini bagian yang pertama dari isna asyara mu'rab. Adapun bagian yang kedua tetap mabni, asyara tetap asyara, asyara isna asyara isnai asyara. Bagian yang kedua tetap mabni. Jadi yang mu'rab hanya bagian yang pertama saja pada bilangan murakkab isna asyara. Adapun yang lainnya pada adat murakkab semuanya mabni. Nah, jadi secara umum bisa dikatakan tadi adat murakkab itu mabni semuanya kecuali ini bagian yang pertama dari isna asyara. Dia mu'rab dengan i'rabnya tasmiyah atau dengan i'rab musanna. Marfu dengan alif, mansub dengan iya, majrur juga dengan iya. Seperti contoh ini tadi. Baik. Jadi inilah isim-isim yang mabni. Yang pertama dhamir, yang kedua isim isyarah, yang ketiga isim mausul, yang keempat isim istifham, yang kelima sebagian dzaraf, yang keenam isim fi'al, yang ketujuh a'dad murakkabah. Ini 7 macam isim yang mabni. Ini 7 macam, 7 jenis isim yang mabni ini. Berarti selain dari 7 ini semuanya mu'rab. Selain dari 7 macam ini semuanya adalah mu'rab. Semua isim itu mu'rab. Selain dari 7 ini. Baik. Ini penjelasan dari kitab ini tentang i'rab dan bina pada isim-isim ini. Ya, penjelasan awal, ya, pembahasan awal di sini. Ada yang ditanyakan mungkin? Baik. Ya, kalau tidak ada untuk malam ini sampai ini dulu untuk pendahuluannya. Alakum minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka